Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Naam, insyaallah kita melanjutkan kitab pembahasan A'lamu Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Nah, setelah beliau menyebutkan dan menjelaskan kepada kita tentang dalil syahadat la ilaha illallah, kemudian dalam pembahasan yang berikutnya kata beliau, soal ma makna syahadati la ilaha illallah. Ya, pembahasan yang berikutnya tentang apa makna syahadat la ilaha illallah. Qala, kata beliau, al jawab, jawabannya, qala ma'naha, yani makna syahadat la ilaha illallah adalah nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala. Ya, makna dari syahadat la ilaha illallah, persaksian ini adalah, kata beliau, menafikan istihqaqil ibadah, ya, keberhakan ibadah, an kulli ma siwallah, ini dari selain atau dari setiap yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menafikan berhaknya ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ithbatuha lillahi azza wa jal, dan kita menetapkannya untuk Allah azza wa jal, yani menetapkan keberhakan ibadah tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wahdahu la syarika lahu fi ibadatih, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya pada ibadah-ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu baginya pada kerajaannya. Ini makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah, yang mana sebagian para ulama di antara disini sebutkan Saleh Fauzan hafizahullah, iya, dan para muhaqqiqin, singkat yang disebutkan dari makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di situ takdir dari khabar, atau afan, takdir dari khabar nam isim la, iya, karena la ilaha itu apa? La nafiyah lil jins, ilaha isim la. Nah, ditafsirkan maknanya dengan la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, la nyala, nafiyah lil jins. Kemudian ma'buda itu isim jinsnya, mansub. Khabarnya ini bihaqqin, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebutkan oleh Saleh Fauzan hafizahullah, kata beliau, tidak boleh ditakdirkan dengan selainnya. Ya, tidak boleh, kata beliau, ditakdirkan misalnya dengan maujud. Ya, seorang mengatakan la ilaha illallah maknanya la ma'buda maujud. Ini tidak benar. Kenapa? Kata beliau, li anna hadza khilaful waqi'. Ya, karena ini menyelisihi kenyataan. Ya, artinya apa? Fal ma'budatu ghairullah maujudah bikathrah. Artinya kalau diartikan atau ditafsirkan la ilaha illallah, la ma'buda maujud, yang takdirnya apa? Maujud. Ya, ini tidak benar dengan kenyataan. Artinya apa? Di sini kata beliau, sesembahan-sembahan selain Allah itu sangat banyak. Yang diibadahi, yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Sehingga Konsekuensinya berarti kata beliau, falyalzam minhu anna ibadata hadhil asya ibadatun lillah. Maka kalau ditakdirkan dengan maujud, berarti dalam keadaan apa? Sesembahan-sembahan itu banyak. Iya, ada yang menyembah patung. Iya, ada yang menyembah naam, pohon, batu. Bahkan ada yang menyembah sapi. Iya, ada yang menyembah sapi. Bahkan ada yang lebih parah lagi di India sana, apa? Yang disembah tikus. Iya, tikus dijadikan sesembahan dewa yang selainnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya didustakan oleh kenyataan. Artinya apa? Artinya yang disembah itu kalau secara nyata bukan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tapi banyak yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Disembah secara batil. Ya, disembah secara batil. Namun di sini konsekuensi kalau ditakdirkan dengan maujud, berarti kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah bahwasanya beribadah kepada itu semua tadi, pohon, batu, kuburan dan yang selainnya, itu merupakan kata beliau ibadatun lillah. Berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata beliau wa hadza min abtalil batil. Ini adalah naam kebatilan yang paling batil. Jadi menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buda maujud. Yani tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang disembah, apa yang diibadahi oleh mereka-mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya konsekuensi yang batil. Sehingga makna yang benar tadi yang beliau sebutkan adalah nafyu istihqaqil ibadah. Bukan menafikan apa? Ma'budat. Kita tidak menafikan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah, tidak. Karena ada banyak sesembahan-sembahan selain Allah yang disembah, yang diibadahi oleh manusia. Iya, ada yang menyembah tadi, batu, pohon, naam, sapi, dan yang lainnya. Namun, yang diinginkan dari makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah. Dari sesembahan-sembahan tersebut, tidak ada yang disembah secara hak, secara benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesembahan dan peribadatan kepada selainnya, yakni kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesembahan yang batil. Ibadah yang batilah yang tidak dibenarkan. Sehingga ini makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya kita menafikan keberhakan ibadah ya dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Dan siapapun dia. Dan kita menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya dalam ibadah sebagaimana tidak ada sekutu baginya pada kerajaannya. Tidak ada penguasa ya yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh Hafidz Al-Hakami, kata beliau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Artinya tafsir yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna la ilaha illallah ini disebutkan dalam ayat ini, dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Kata Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, yang disesembahan yang disembah dengan hak. Dan apa yang mereka yad'un, yad'un yani ya'budun, yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mintai ya doa, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, ya beribadah kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah kebatilan. Huwal batil. Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan mereka adalah alihah, sesembahan. Namun yang Allah nafikan di sini adalah peribadatan yang diperuntukkan kepada mereka adalah peribadatan yang tidak benar. Peribadatan yang batilah. Qala wa anna allaha huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah yang tentunya kita semua sudah mengetahuinya dan memahaminya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ibadah yang diperuntukkan, yang di naam palingkan kepada selainnya adalah merupakan ibadah yang batilah. Qala, kata di sini disebutkan penjelasannya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala huwa khaliqu hadzal kaun. Ya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta alam semesta ini. Wa malikuhu, dan yang menguasainya. Wal mutasarrifu fihi, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang berbuat dan mengatur alam semesta ini. Yang mengatur semuanya. Sehingga kata beliau, idzan fala yajuzu an yud'a likashfi dhurri ahadun ghairuhu ta'ala. Iya. Di sini beliau menyebutkan kepada kita pertamanya tentang tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Iya. Bersama yang ada pada di dalamnya, yang seisi alam semesta ini semuanya Allah yang menciptakan. Dan Allah yang memilikinya. Dan Allah yang mengaturnya. Maka di sini kata beliau, tidak boleh bagi seorang pun an yud'a likashfi dhurri ahadun ghairuhu ta'ala. Ini tidak boleh seorang pun diminta, ya, diminta doanya dan juga diibadahi untuk menghilangkan kesulitan seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita berkeyakinan dengan tauhid rububiyah tersebut, maka konsekuensinya dan keharusan dari tauhid rububiyah adalah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah, dalam masalah ibadah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Artinya Allah menyebutkan tauhid rububiyah itu sebagai hujjah dan burhan ala tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah Allah sebutkan sebagai hujjah, bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diminta. Iya. Sehingga di sini tidak boleh bagi seorang pun ketika berkeyakinan dengan keyakinan seperti itu untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesulitannya, menghilangkan kesusahannya. Qala wala li jalbin naf'i ahadun siwah. Demikian pula tidak boleh seorang pun diminta untuk memberikan kemanfaatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang beliau sebutkan dari makna la ilaha illallah, artinya ditafsirkan dengan tauhid al-uluhiyah. Ya, bukan dengan tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah ini adalah sebagai hujjah dan burhan ala tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah menyebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah dalam ayat, iya, Allah mengatakan, ya yuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di awal ayat Allah katakan u'budu rabbakum, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan hujjahnya, alasannya. Ya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqakum walladziina min qablikum," yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya, kemudian disebutkan dalam ayat setelahnya tentang bagaimana yang Allah lakukan. Ya, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Ya, Allah memberikan rezeki kepada kita. Ini semua bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak melakukan itu dan tidak memiliki itu, maka tidak pantas untuk kita memalingkan ibadah kepada mereka. Sehingga dalam akhir ayat Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang kalian memalingkan kepadanya peribadatan, yang kalian beribadah kepadanya dalam keadaan kalian tahu, artinya tidak ada atau sesembahan-sembahan tersebut tidak melakukan apa yang Allah lakukan dari perbuatan-perbuatan itu, menciptakan, memberi rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, menurunkan hujan dan seterusnya. Ini yang dijadikan dalil hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Sehingga ini yang beliau sebutkan tentang makna la ilaha illallah, yakni kita menafikan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan kita menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah seram dengan berbagai macam ibadah. Ada ibadah na'am badaniyah, ibadah qalbiyah, itu merupakan perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini makna dari syahadat la ilaha illallah. Nah, di sini suatu faedah bagi kita yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, yakni bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini yang tadi disebutkan penafsiran yang benar, ini kata beliau telah ditafsirkan dengan penafsiran yang batil. Ya, dengan penafsiran yang tidak benar. Di antaranya yang disebutkan tadi, penafsiran la ilaha illallah ditafsirkan dengan la ma'buda illallah. La ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini yang tadi disebutkan kenapa batil? Kata beliau li anna ma'na anna kull ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Kalau dikatakan la ilaha illallah maknanya la ma'buda illallah saja, tidak ada di situ apa? Takdir. Kalau tadi kita sebutkan kata para ulama al-muhaqqiqun, takdir dari khabar la adalah bihaqqin. La ma'buda bihaqqin illallah. Bukan mawjud. Karena kalau kita artikan dengan mawjud, atau kita menghubungkan dengan la ma'buda illallah, ini berarti konsekuensinya semua yang disembah, semua yang diibadahi itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Dan ini adalah abtalul batil, kata beliau hafizahullah ta'ala. Ini makna yang pertama yang batil. Ditafsirkan dengan ini. Kemudian yang kedua, kata beliau juga, ada yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Kata mereka la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka ini kata beliau, wa hadza juz'un min ma'na hadhihi al-kalimah. Ini adalah bagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Walakin laisa huwal maqsud. Namun ini bukan yang diinginkan dengan kalimat ini. Kenapa? Li'annahu la yuthbitu illa tauhid ar-rububiyyah. Karena makna la khaliqa illallah berarti apa? Tidaklah menetapkan kecuali tauhid rububiyyah. Sedangkan yang dimaukan dengan tauhid la ilaha dengan kalimat la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid al-uluhiyah. Sehingga ini kata beliau makna yang kurang. Ya, meskipun memang benar ini bagian dari makna kalimat la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Namun apa? Bukan ini yang dimaksud, bukan ini yang diinginkan. Karena ini hanya menetapkan tauhid rububiyah. Bahkan beliau mengatakan di sini wa huwa la yakfi. Ini sekedar dengan makna ini tidak cukup. Wa huwa tauhidul musyrikin. Ini tauhidnya orang-orang musyrik ketika itu. Yani mereka hanya menetapkan tauhid rububiyah. Ketika dikatakan kepada mereka, "Na'am," ditanyakan, "Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan kalian?" Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Ini tauhidnya orang-orang musyrik. Na'am, sehingga belum, kata para ulama, memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Belum memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW masih memerangi mereka. Orang-orang musyrikin di zaman itu. Kufar Quraisy, yang mereka berkeyakinan dengan tauhid ini. Kalau sekarang mungkin orang yang meyakini dengan keyakinan ini dikatakan muslim. Ya, sudah masuk Islam. Padahal dulu orang yang hanya berkeyakinan dengan keyakinan ini, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, ini bukan seorang muslim. Dan bukan pemisah antara seorang musyrik dengan seorang muwahid. Yang menjadi pemisah adalah kalimat la ilaha illallah ditafsirkan dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Sehingga mereka orang-orang musyrikin ketika itu, Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggan. Mereka tidak mau. Ya, kenapa? Karena mereka faham konsekuensi dan makna dari kalimat tersebut adalah mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Nah, sehingga mereka pun tidak mau mengucapkan. Padahal mereka apa? Hanya diperintahkan untuk mengucapkan. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Ya, apabila dikatakan mereka ucapkan oleh kalian la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, enggan, tidak mau mengucapkannya. Mereka mengatakan a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena hanya seorang penyair yang gila? Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan tuduhan seperti itu. Artinya apa? Artinya tauhid ar-rububiyah itu belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Sehingga ketika seorang mengartikan dan menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, ini belum cukup. Ya, belum cukup. Kemudian kata beliau juga di sana ada yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, kata beliau, dengan la hakimiyata illa lillah. La hakimiyah illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditafsirkan oleh mereka demikian. Kata beliau, wa hadza aidan min ma'naha. Ini memang kata beliau dari sebagian maknanya. Namun kata beliau, wa laysa huwal maqsud. Namun ini bukan yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah. Diartikan dengan pengertian yang salah seperti ini. Qala li'annahu la yakfi. Karena tidak cukup juga. Kalau dia meyakini tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata beliau, li'annahu law afradallaha bil hakimiyah faqat wa da'a ghairallah aw sarafa lahu syai'an minal ibadah lam yakun muwahhidan. Ini. Kata beliau, kalau seandainya dia mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah hukum, artinya tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah saja, namun dia masih meminta kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dia mengesakan Allah dalam masalah hukum, tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Namun dalam ibadah yang lain, dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, datang ke kuburan. Ya, menyembah pohon. Naam, beribadah. Naam, di sisi kuburan orang-orang saleh. Naam, meskipun dia meyakini tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tetap dia tidak dikatakan sebagai seorang muwahhid, kata beliau. Naam, hafizahullah ta'ala. Sehingga di sini kata beliau, wa kullu hadhihi tafasir batilah. Maka semua penafsiran-penafsiran ini batilah. Au naqisah, batilah yang pertama tadi. Ya, diartikan la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, ini batil. Au naqisah, atau penafsiran yang kurang. Ini seperti tadi dimaknakan dengan sebagian maknanya. Ya, ditafsirkan dengan sebagian maknanya, seperti tadi tidak ada pencipta selain Allah. Ini benar. Namun ini sebagian makna dan bukan yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula tadi yang ketiga, la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Qala, kata beliau, wa inna ma nabbahna 'alaiha li'annaha tujad fi ba'dil kutubil mutadawalah. Ya, kami di sini mengingatkan, kata beliau, terhadap makna-makna ini karena ini didapati di sebagian kitab-kitab yang digunakan. Ya, ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran seperti itu. Qala, wa at-tafsir as-sahih li hadhihi al-kalimah 'inda as-salafi wal muhaqqiqin, sedangkan penafsiran yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah di sisi para salafuna dan juga para a'immah al-muhaqqiqin, kata beliau, an yuqal la ma'buda bihaqqin illallah. Penafsiran yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ibadah kepada sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang batilah. Ini terkait dengan makna dari kalimat la ilaha illallah yang beliau sebutkan. Sehingga yang benar maknanya yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika bi'anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Nah, wallahu a'lam. Besok kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Syirwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.